فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-72, dan ingatlah ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu kalian saling tuduh-menuduh tentang hal itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Ini hari kemarin kita sudah baca, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum ta'qilun, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala la'allakum ta'qilun. Ada kaitan erat antara la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir, dengan penghidupan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita berpikir bahwasanya memang ada hari kebangkitan, agar ada hari kiamat, ada hari permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita berpikir dan mengerti memang itu benar terjadi. Dan ayat yang ke-72 sampai 73 menceritakan tentang hal yang terjadi di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Seperti yang saya sebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, bahwa ada seorang yang kaya raya dan tidak mempunyai harta, tidak mempunyai ahli waris atas hartanya tersebut kecuali keponakan, satu keponakan saja. Mungkin karena istrinya meninggal, anak-anaknya meninggal, saudara-saudaranya meninggal, bapak ibunya meninggal. Jadi dia tidak punya ahli waris kecuali satu anak keponakan. Anak keponakannya inilah yang membunuhnya. Akhirnya mereka saling tuduh-menuduh siapa pembunuh aslinya. Siapa pembunuh aslinya. Maka caranya, Bapak Ibu saudara-saudari, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka menyembelih sapi. Dan ini adalah syariat umat terdahulu. Syariat umat terdahulu agar mereka menyembelih sapi, kemudian sapi betina tadi dipukulkan kepada si mayat. Kemudian nanti mayat itu bangun. Nah, ketika bangun inilah semestinya orang-orang Bani Israel, mereka harus mengerti dan memahami bahwasanya Allah sangat mudah baginya untuk membangkitkan manusia. Sangat mudah baginya untuk membangkitkan manusia. Dan perlu diketahui bahwasanya beberapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kekuasaan untuk membangkitkan manusia. Di antaranya cerita Nabi Ibrahim yang mana diperintahkan untuk mengambil 4 burung, kemudian disembelih, bahkan bukan hanya sekedar disembelih, dipotong-potong, kemudian dipotong-potongnya dicampur lagi. Habis dipotong-potong apa? Dicampur. Artinya mungkin di sini burung gagak, di sini burung merpati, di sini burung pipit, di sini burung bermacam-macam burung disembelih, dipotong-potong 4-4-nya. Kemudian dicampur daging-dagingnya itu. Ya. Kemudian setelah itu beliau pergi, beliau lemparkan itu burung, akhirnya burung itu kembali dalam keadaan utuh dan berbeda-beda dengan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Ini dua cerita Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengaitkan bahwasanya Allah sangat mudah untuk membangkitkan manusia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala memisalkan pembangkitan manusia dengan tumbuhnya tumbuhan. Ya, tumbuhnya tumbuhan. Ini juga sering kita mendapati ayat-ayat yang berbunyi kadzalika yuhyillahul mauta. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah membangkitkan, menghidupkan kematian orang-orang yang mati. Ini agar kita mengerti, agar kita memahami bahwasanya memang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ke depan nanti, mungkin besok saya akan sebutkan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang merupakan contoh-contoh dari Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan dari Allah tentang akhirnya Allah dengan begitu ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah sangat mudah untuk menghidupkan manusia. Allah sangat mudah untuk menghidupkan manusia. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca ayat yang ke-74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Artinya, kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Bani Israel sudah sekian banyak mendapati keajaiban, mukjizat, kemudian mendapati perintah-perintah, tapi dengan pada itu mereka masih membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Qasat qulubuhum. Ya. Artinya hati-hati kalian menjadi keras. Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, ai ishtadda wa ghalidat, ishtaddat wa ghalidat, artinya keras dan tambah membangkang. Falam tu'athir fiha al-mau'izatu, maka tidak memberikan pengaruh di dalam hati-hati tersebut nasihat. Min ba'di dzalik, setelah itu, yaitu maksudnya min ba'di ma an'ama 'alaikum bin ni'amil 'azimati wa araakumul ayati, setelah kalian setelah diberikan nikmat atas kalian dengan nikmat-nikmat yang besar dan diperlihatkan kepada kalian tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa lam yakun yanbaghi an taqsuwa qulubukum, dan tidak pantas sebenarnya hati kalian keras. Li'anna ma syahidtum, karena apa yang kalian saksikan, ma yujibu riqqatal qalbi wa inqiyadi, yang menyebabkan hati ini menjadi luluh dan taat pantuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma wusifa qaswatuha bi annaha kal hijarah. Thumma wasafa qaswataha bi annaha kal hijarah. Kemudian Allah mensifati kerasnya hati mereka seperti batu. Allati hiya ashaddu qaswatin minal hadid, yang mana batu lebih keras dibandingkan besi. Li'anna al-hadida war-rasasa idza udhiba fin-nar dhaba bi khilafil ahjar. Karena yang namanya besi, jika dipanaskan pada api, maka dia akan meleleh. Berbeda dengan batu-batuan. Pelajaran yang sangat menarik, Bapak Ibu. Ini membuktikan bahwasanya kembali Bani Israel memang tukang membangkang. Yahudi memang tukang membangkang. Yaitu Bani Israel yang membangkang dari Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub yang membangkang dari kaum Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang suka membangkang. Dan membangkang ini menyebabkan mereka keras hati mereka. Bayangkan Pak, mereka sudah diselamatkan oleh Allah. Mereka diturunkan makanan dari langit. Diselamatkan oleh Allah maksud saya dari apa? Dari kejaran Fir'aun. Dan penyelamatannya bukan sembarangan penyelamatan. Mereka melihat sendiri musuh-musuh mereka tenggelam. Kemudian mereka minta diturunkan hujan, minta diturunkan makanan, langsung turun. Kemudian mereka minta diturunkan kitab, turun juga langsung. Mereka meminta untuk diberikan petunjuk dalam siapa yang membunuh ini, diberikan petunjuk. Dan terjadi, dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dengan seperti itu masih mereka membangkang kepada Allah. Nah, pelajaran sangat menarik pertama pagi ini adalah bahwa semakin bermaksiat seseorang, hati akan semakin keras. Hati akan semakin keras. Dan ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza adnabal 'abdu dzanban," jika seorang hamba melakukan dosa, "nuqqitat fi qalbihi nuqtatun sauda," maka akan ditorehkan di hatinya satu titik hitam. Fa idza naz'a wastaghfara, jika dia melepaskan dan beristighfar, saqula qalbuhu, maka hatinya akan kembali bersih. Fa in zada zidat 'alaihi, kalau seandainya dia malah menambah dosa dan maksiat, maka akan ditambahkan noktah-noktah hitam pada hatinya. Hatta ya'luwa qalbahu, sampai noktah-noktah hitam tersebut menutupi hatinya. Fahuwa ar-ran, dan maka itulah adalah ar-ran, penutup hati, yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sama sekali. Akan tetapi itu adalah penutup atas hati-hati mereka atas apa yang telah mereka perbuat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah memperumpamakan kerasnya hati mereka seperti batu. Batu lebih keras dibandingkan besi, ya, dan juga timah. Besi dan juga timah. Besi apabila dipanaskan di api, dia akan meleleh. Dan timah juga demikian, lebih daripada besi. Dipanaskan di api, dia akan meleleh. Akan tetapi batu dipanaskan di api, maka dia tidak akan pernah meleleh. Ini menunjukkan bahwasanya semakin keras hati kita, semakin maksiat kita, semakin keras hati kita. Maka kalau kita ingin hati kita mudah menerima nasihat, lembut, hati kita mudah terenyuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah maksiat kepada Allah. Siapa saja yang mengeluh hatinya tidak bisa menerima ayat-ayat suci Al-Qur'an, atau susah untuk menghayati ayat-ayat suci Al-Qur'an yang begitu sangat luar biasa, ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka introspeksi diri kita, mungkin kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lagi masuk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hatinya kadang-kadang, dan hati keras itu, ya, saya katakan hati keras itu banyak dampak buruknya. dampak buruk dari hati keras ini mungkin menarik untuk kita bahas, jadikan kajian. Dampak buruk dari hati keras, karena Allah sering mengatakan bahwasanya qasat qulubuhum, ya, Allah Subhanahu wa taala sering sekali menyebutkan bahwasanya hati-hati manusia bisa menjadi keras, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 74, kemudian juga dalam surat Al-An'am ayat 43, ya, kemudian juga di dalam surat Al-Hadid ayat 16, ya, dampak-dampak buruk dari hati yang keras. Salah satunya adalah malas untuk berzikir. Satu. Yang kedua, malu untuk duduk-duduk bersama orang-orang yang dianggapnya saleh. Malu dia, dampak buruk dari hati keras. Kemudian yang ketiga, malas untuk bertaubat. Yang keempat, suka membantah kebenaran, ngeyel dalam kebatilan. Ini dampak-dampak buruk dari hati keras. Dan penyebab hati keras tadi adalah maksiat. Saya contohkan misalkan dalam surat Al-Hadid ayat 16. Dampak buruk dari hati keras. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Artinya, belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman khusyuk hatinya untuk berzikir kepada Allah dan khusyuk hatinya terhadap apa yang diturunkan dari kebenaran, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberikan kitab kaum Yahudi dan Nasrani sebelum mereka, berlalu dari mereka waktu yang lama. Faqasat qulubuhum. Lihat, mereka orang kaum Yahudi dan Nasrani ketika diberikan Taurat, Injil, berlalu dari mereka waktu yang lama, tidak mau menerima kebenaran dari Taurat dan Injil. Makanya dampak buruk dari maksiat adalah dampak buruk dari hati yang keras adalah tidak mau menerima kebenaran. Ngeyel selalu dalam kebenaran. Akhirnya hatinya keras. Yang kedua dalam ayat ini dampak buruk, wa katsirun minhum fasiqun. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang fasik itu apa, Pak? Melakukan dosa kecil terus-menerus tapinya. Atau melakukan dosa dia perlihatkan di hadapan orang banyak. Berbangga melakukan dosa. Atau melakukan dosa besar, itu orang fasik. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, itu dampak buruk menjadi orang fasik. Dampak buruk dari hati yang keras menjadi apa? Orang yang fasik. Ya. Ini para ikhwah sekalian, menarik sebenarnya untuk dibahas, menjadi hati yang keras, dampak buruk dari hati yang keras. Salah satu dampak buruk dari hati yang keras adalah seseorang susah untuk menghafal. Susah untuk memasukkan agama. Dalam bahasa Banjar, pembabal belajar, hatinya keras. Ya. Hatinya keras. Padahal yang diajarkan sangat-sangat mudah, tetapi karena hatinya keras, susah untuk masuk ke dalam dirinya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, wa qawluhu aw ashaddu qaswatan. Dan firman Allah yang berbunyi, atau lebih keras darinya. Ay innaha la taqsur an qaswatil ahjar, wa laysat aw bima'na bal, thumma zakara fadilatil ahjar ala qulubihim. Bahwasanya innaha la taqsur an qaswatil ahjar, kekerasan yang mereka rasakan itu tidak lebih ringan dibandingkan kekerasan batu. Yaitu makna au di sini bukan berarti tetapi, bukan. Ya, akan tetapi menjelaskan bahwasanya dan, ya, lebih keras dari batu, dan lebih keras dari batu. Itu maksudnya. Jadi ketika Allah berfirman, fahiya kal hijara au ashaddu qaswa. Maka dia lebih berat, lebih keras dibandingkan batu atau seperti batu atau lebih keras dari batu. Subhanallah. Ya. Lihat buruknya maksiat, Pak. Orang mungkin tidak merasakan keburukan ini. Sebagian orang ketika bermaksiat malah ditambah oleh Allah nikmat. Maksiat nikmat, maksiat nikmat. Itu semakin keras tuh hatinya. Misalkan saya beri contoh, dan ini juga merupakan faedah, dampak buruk dari keras hati yang diakibatkan dari maksiat. Jadi maksiat berbuah keras hati, keras hati dampak buruknya A, B, C, D yang saya sebutkan tadi. Salah satunya adalah dia merasa enjoy dengan maksiatnya. Dampak buruk dari keras hati, tidak merasa takut dengan siksa Allah. Semakin keras hatinya, semakin maksiat. Apalagi ditambahi dengan perkara-perkara dunia. Ditambahi dengan nikmat-nikmat dunia, semakin keras hatinya, semakin dia nyaman dengan maksiat. Akhirnya menjadi kecanduan. Dan ini rupanya rahasia dari perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Innas saghirata," sesungguhnya dosa kecil, "ma'a qillatil haya," dengan sedikitnya rasa malu, "wal isti'zami laha," dan sedikitnya rasa berat ketika melakukan dosa tersebut, ya, "wa adamil mubalat," dan acuh tak acuh dengan dosa kecil tersebut, "qad yulhiquha bil kabira," maka terkadang dia dikategorikan sebagai dosa besar. Itu yang akhirnya menjadi dia seorang munafik, karena kecanduan dosa kecil. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara, menarik sekali hati yang keras ini. Dan itu disambungkan dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Jika seorang hamba melakukan dosa, akan ditorehkan nokta hitam. Coba lihat saja, orang meninggalkan sholat. Dari tadi saya ingin memberikan contoh. Orang mendirikan sholat, meninggalkan sholat. Pertama kali dia meninggalkan sholat mungkin merasa berat. Aduh, kenapa ya ninggalin sholat? Aduh. Akhirnya, ketika dia tidak bertobat, akhirnya dia ninggalkan lagi. Mungkin merasa beratnya berkurang. Merasa malunya kepada Allah berkurang. Ya, merasa acuh tak acuhnya timbul. Akhirnya dia tinggalkan yang ketiga. Akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika sudah menjadi akhirnya menjadi remeh. Ketika sudah menjadi remeh, menarik kepada kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, bisa kepada kecanduan. Kalau tidak meninggalkan sholat, tidak asik. Sama seperti orang melakukan perbuatan judi, minum khamr, berzina. Asalnya mungkin berat, sekali, dua kali, berat. Kemudian menjadi remeh, ringan. Kemudian menjadi kebiasaan. Terus akhirnya menjadi kecanduan. Kalau tidak main judi, tidak minum khamr, tidak berzina, ya, ada sesuatu yang kurang. Ini para ikhwah sekalian, semakin dia keras, semakin dia maksiat, semakin keras hatinya, semakin dia kecanduan dengan maksiat. Ini dampak buruk dari hati yang keras, kecanduan terhadap maksiat. Dari mana kita ambil ini? Au asyaddu qaswah, atau lebih keras dibandingkan batu, ya. Thumma dzakara fadilatul ahjar 'ala qulubihim. Kemudian Allah menyebutkan tentang keutamaan atau keberatan batu yang ada pada hati mereka. Faqala wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. Di antara batu ada yang memancar mata air di sungai, ada yang memancar sungai-sungai. Di antara mereka, di antara batu juga ada yang memancar dan keluar darinya mata air. Dan di antara batu ada yang turun karena takut kepada Allah. Ya. Dia menggelinding karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bihadhil umur fudhilat qulubukum thumma tawa'adahum ta'ala ashaddal wa'in. Dan dengan perkara-perkara seperti ini, ya, diberatkan hati-hati kalian. Kemudian Allah mengancam mereka dengan ancaman siksa yang pedih. Faqala wa mallahu bighafirin amma ta'malun. Dan Allah tidak lupa, tidak lalai terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi ketika kita membaca ayat, nah ini faedah menarik, silahkan dicatat. Firman Allah apa saja yang berbentuk wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidak pernah lalai terhadap perbuatan kalian, ini adalah bentuk ancaman. Ini adalah kabar berbentuk ancaman. Ya. Setiap ayat yang semisal dan senada dengannya, Allah Subhanahu wa taala sering berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Ini kalau kita terjemahkan letterlek bahasa Indonesia, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian perbuat. Kalau Bapak membacanya, ini sebenarnya apa? Kabar kan? Kabar dari Allah kepada kita. Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian perbuat. Itu mengabarkan, Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya seluruh perbuatan kalian tidak pernah dilalaikan oleh Allah. Akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi ini kabar, ya. Ini nih kabar berbentuk apa? Ancaman. Maka hati-hati, Pak. Ya. Setiap ada ayat yang semisal dengan ini, maka itu sebenarnya adalah ancaman dari Allah. Artinya, tunggu siksaku. Maknanya, tunggu siksaku atas apa yang kalian perbuat dari dosa-dosa. Seakan-akan Allah ingin berkata seperti itu. Wa mallahu bighafirin amma ta'mal. Ada siksa bagi orang-orang yang melakukan dosa. Allah tidak pernah lalai. Wa mallahu bighafirin amma ta'mal. Dan ayat-ayat seperti ini merupakan pelajaran bagi kita untuk melembutkan hati. Kapan kita ingin maksiat kepada Allah, ingat ayat ini. Oh, Allah enggak pernah lalai dari perbuatan kita. Kapan kita ingin curang dalam jual beli, ingat ayat ini. Allah tidak pernah lalai terhadap perbuatan kita. Kapan kita ingin mengambil harta tanpa kebenaran, oh Allah tidak pernah lalai. Kapan kita ingin menzalimi orang, Allah tidak pernah lalai. Terus seperti itu. Maka bisa Bapak Ibu catat bahwasanya ayat seperti ini adalah ayat-ayat pelembut hati. Atau supaya mudah memahaminya, kiat untuk melembutkan hati, ingat ayat-ayat ancaman Allah. Kiat untuk melembutkan hati, ingat ayat-ayat ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita mau berlaku curang dalam niaga kita, ya, maka ingat Allah tidak pernah lalai terhadap perbuatan kita. Niscaya tidak jadi, asalkan kita yakin dengan ancaman Allah. Kapan kita tidak mau mengerjakan kewajiban, malas sholat, malas berjamaah, oh Allah tidak pernah lalai. Kapan kita melakukan durhaka pada orang tua, Allah tidak pernah lalai terhadap perbuatan kita. Terus seperti itu. Ini adalah kiat agar hati kita apa? Agar hati kita lembut. Dan ini pelajaran yang sangat menarik pagi ini. Karena kan kita dikaitkan dengan qasat qulubuhum tadi. Hati menjadi keras. Makanya Allah akhiri ayatnya dengan wamallahu bighafirin amma ta'mal. Ingin melembutkan hati, ingat ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama ketika hati kita sudah mulai melenceng kepada pembangkangan. Kan ada seperti itu kadang-kadang, keasikan dengan dunia, keasikan dengan happy-happy dunia, sedikit-sedikit aja maksiat enggak apa-apalah. Sedikit-sedikit aja melenceng sedikit enggak apa-apa. Toh jamaah kajian Imam Syafi'i kedada jua di sini. Ya. Tidak. Tetapi ketika melakukan dia introspeksi di Allah tidak lalai. Mungkin kawan-kawan jamaah kadada melihat. Tetapi Allah tidak lalai terhadap perbuatan kita. Maka hati kita tetap lembut. Hati kita tetap selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Bal huwa alimun biha hafizun li saghiriha wa kabiriha. Lihat. Akan tetapi dialah Allah yang Maha mengetahui akan perbuatan-perbuatan tersebut, menjaga baik besarnya ataupun kecilnya. Wa sayujazikum ala dzalika atammal jazaa wa awfa, dan Allah akan memberikan balasan atas hal itu dengan balasan yang sempurna dan balasan yang tidak kurang. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di kemudian mengatakan, wa'lam anna katsiran minal mufassirin rahimahumullahu taala qad aktsaru fi hashwi tafasirihim min qisasi bani Israil. Dan ketahuilah, ini pelajaran menarik dari beliau, ketahuilah bahwasanya kebanyakan dari ahli tafsir rahimahullah telah memperbanyak menyebutkan tafsir-tafsir di dalam tafsir-tafsir mereka tentang kisah-kisah Bani Israel. Wa nazzalu 'alaihal ayat al-Qur'aniyah. Wa nazzalu 'alaihal ayatil Qur'aniyah. Dan menurunkan atas cerita-cerita Bani Israel ayat-ayat Qur'an. Waja'aluha tafsiran likitabillah, dan menjadikannya sebagai tafsir untuk ayat-ayat suci Al-Qur'an. Muhtajjina biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdalil dengan firman sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadditsu an bani Israila wala haraj. Artinya ceritakan tentang Bani Israel dan tidak ada dosa bagimu. Walladzi ara, dan pendapat saya yang saya berpendapat dengannya, annahu wa in jaza naqlu ahadithihim ala wajhin takunu mufradatan ghaira maqrunatin wala munzilatan ala kitabillah, fa innahu la yajuzu ja'luha tafsiran likitabillahi qat'an idza lam tasih an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat saya, kata beliau, meskipun diperbolehkan menukilkan cerita-cerita tentang mereka, hadis-hadis tentang mereka, maka meskipun diperbolehkan menukilkan hadis-hadis tentang mereka dari sisi secara tersendiri, bukan dikaitkan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan bukan diturunkan dengan Al-Qur'an. Fa innahu la yajuz, sesungguhnya tidak diperbolehkan menjadikan ayat-ayat tersebut, menjadikan cerita-cerita Bani Israel tersebut sebagai tafsir untuk Al-Qur'an sama sekali jika belum sahih ceritanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di sini menyebutkan sebuah permasalahan tafsir. Kata beliau, dalam tafsir-tafsir para ahli tafsir sering sekali menyebutkan cerita-cerita Bani Israel, dan ditambah-tambah, ya, cerita-cerita Bani Israel apa ditambah-tambah ayat-ayat suci Al-Quran mereka turunkan untuk membumbui cerita-cerita Bani Israel tersebut, dan mereka berdalil dengan hadis Rasul, hadithu an Bani Israel wala haraj, ceritakan tentang Bani Israel dan tidak ada dosa padanya. Jadi ada cerita Bani Israel, mereka kaitkan dengan ayat Al-Quran. Ada cerita lain dari Bani Israel, maka kaitkan dengan ayat Al-Quran. Kata Syekh, meskipun boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Apa saja yang belum dikaitkan dengan hadis Rasul yang sahih, maka tidak boleh kita kaitkan cerita Bani Israel dengan ayat Al-Quran tadi. Ini demi tidak berbicara tentang agama Allah tanpa dalil. Itu saja intinya. Ya. Wa dzalika anna martabataha kama qala sallallahu alaihi wasallam la tusaddiqu ahlal kitab wala tukadzibuhum. Yang demikian itu karena tingkatannya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian percaya terhadap ahlul kitab dan jangan kalian dustakan mereka. Fa idza kanat martabatuha an takuna mashkukan fiha wa kana min al-ma'lum bil darurah min din al-islam anna al-qur'ana yajibu al-iman bihi wal qat'u bi alfadhihi wa ma'anihi fala yajuzu an taj'ala tilqa al-qisas al-manqulata bir riwayati al-majhulah allati yaghlibu 'ala adh-dhann kadhibuha aw kadhibu aktharuha ma'ani likitabillah maqtu'an biha wala yastaribu bihadha ahadun walakin bisababil ghaflati an hadha hasala ma hasala wallahul muwaffiq. Artinya beliau sekarang mempermasalahkan begini, Pak, bahwasanya sebagian banyak dari ahli tafsir mereka itu membuat cerita-cerita yang mana cerita-cerita itu diceritakan tentang Bani Israel, maka kemudian mereka ambil ayat dari Al-Quran, mereka samakan. Mereka ceritakan lagi tentang cerita Bani Israel, mereka ambil ayat Al-Quran, mereka jadikan sebagai dalil. Nah, ini yang ditentang oleh Syekh. Kenapa? Karena memang benar kita boleh menceritakan Bani Israel. Akan tetapi, ya, Bani Israel itu ceritanya kan macam-macam. Ada yang sahih, ada yang benar. Jangan sampai semua cerita tentang Bani Israel kita kaitkan dengan Al-Quran tanpa kalau seandainya tidak ada penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak ingin, kata beliau, bahwasanya ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu dijadikan, beliau tidak ingin bahwasanya cerita-cerita Bani Israel itu dijadikan sebagai makna dan tafsiran dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Makna dan tafsiran dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Beliau tidak ingin. Kenapa? Karena cerita-cerita Bani Israel ada yang riwayatnya benar, ada yang riwayatnya salah. Tidak semua cerita Bani Israel benar adanya. Dan ini yang termaktub di dalam kitab-kitab yang kadang-kadang disebutkan tentang khurafat-khurafat. Harus membaca ini karena disebutkan dalam cerita Bani Israel seperti ini, seperti ini. Tidak benar. Jangan sampai jadikan cerita Bani Israel sebagai tafsiran untuk ayat-ayat Al-Quran kalau seandainya cerita ini tidak benar dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami, Pak, ya? Jadi beliau di sini ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya jangan sampai kita menjadikan cerita-cerita Bani Israel sebagai tafsiran makna atas Al-Quran. Karena cerita-ceritanya tersebut ada yang benar, ada yang salah. Demikian. Ya, itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Selesai surat Al-Baqarah ayat ke-74. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari kami pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Nah. Ustaz, terkait dengan cerita yang dikutip dari buku-buku Israeliat. Kalaupun itu kita tidak tahu apakah benar atau salah, yang saya tahu adalah bersikap diam. Tapi kalau di tafsir Ibnu Katsir ini di sebagai dalil Ustaz, di ayat 67 sampai 71 kisah orang yang punya harta yang dibunuh oleh keponakannya, ini gimana Ustaz ya? Iya, saya belum paham. Ini yang saya sebutkan tadi dan ini yang disinggung oleh Syekh, bahwasanya memang ada cerita-cerita yang disebut Israiliyat. Israiliyat itu cerita-cerita tentang Bani Israel, yaitu tentang Bani Israel. Kita jangan sampai jadikan, menurut Syekh begini pendapat beliau, jangan sampai jadikan Israiliyat ini sebagai dalil kita beragama, sebagai kita memaknai Al-Quran dengan Israiliyat, ya, acuan begitu, acuan terhadap Al-Quran, bukan. Karena karena kenapa? Karena di dalam cerita Bani Israel disebutkan oleh Syekh di sini, ya, la tusaddiqu ahlal kitab wala tukadzibu, la tusaddiqu ahlal kitab wala tukadzibu. Jangan kalian percaya ahlul kitab, jangan juga kalian dustakan. Artinya pertengahan gitu loh. Nah, kecuali yang ada dibenarkan dan disetujui ditetapkan oleh Rasulullah, seperti perkara diam. Ya, perkara diam tadi yang antum sebutkan ya. Diam itu ada dalilnya dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata diam hendaklah dia berkata baik atau diam. Nah, ini berarti memang ada hikmah-hikmah dalam Israiliyat banyak, Pak. Ya, hikmah-hikmah sekali. Nah, sering kita mendapati dalam kitab-kitab khurafat, kitab-kitab hikmah terlalu berlebihan, ada cerita-cerita Israiliyat. Kata Syekh, jangan itu dijadikan sebagai acuan. Tetapi boleh kita jadikan, jangan pula kita dustakan. Tetapi boleh kapan kita jadikan acuan? Kalau ada hadisnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Kalau dari ayat 67 sampai 71, iya, dikutip dari Israiliyat. Betul. Berarti. Betul. Iya. Betul. Maksud beliau saya paham. Bisa juga diambilkan dari memang firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam artian apa? Memang Allah bercerita dalam Al-Quran. Bisa. Cuma ceritanya jangan ditambah-tambah sebagai makna dari Al-Quran, kecuali kalau ada hadisnya. Paham maksud saya ya, Pak ya? Bapak nanti akan mungkin dengar ceramah, kapan-kapan dengar ceramah dari orang luar selain dakwah Ahlus Sunnah ini. Banyak cerita-cerita Israiliyat yang aneh-aneh. Tentang keutamaan anak yatim, tentang keutamaan ini. Aneh-aneh ceritanya, kita belum pernah dengar. Ternyata itu dari Israiliyat. Nah, itu jangan dijadikan sebagai acuan. Tetapi kapan boleh, tetapi tidak boleh juga kita berdustakan. Karena Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Jangan kalian dustakan, jangan juga kalian percayai. Kapan kita percayai? Ketika ada hadis dari yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh cerita Israiliyat tentang bersedekah. Banyak cerita Israiliyat tentang sedekah. Itu jangan kita dustakan, jangan kita percaya langsung. Tetapi kapan kita mempercayainya? Ketika ada disetujui, ditetapkan oleh hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Jadi ini perkara penting ini, karena kita sering coba bapak-bapak, kalau seandainya lagi baca buku yang di dalamnya ada cerita-cerita Israiliyat, aneh-aneh ceritanya. Dan itu kadang-kadang ditafsiri dengannya, dengan cerita Israiliyat itu ayat-ayat Al-Quran. Ini yang gak boleh. Ya, itu yang tidak diperbolehkan. Kecuali yang sahih kabarnya ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya Pak ini maksud saya? Nah, ada yang lain? Kalau mereka berdalil tadi dengan wala haraj itu hadis itu, apakah itu sahih? Ya itu tadi kata Syekh, memang benar hadis, silakan ceritakan tentang Bani Israel wala haraj, tidak ada dosa, silakan. Tetapi ya, jangan sampai itu dijadikan sebagai sebuah acuan. Kenapa? Karena di sana ada penjelasan lain. Jangan percaya, jangan juga didustakan. Jadi kabarnya itu ngambang gitu loh. Sampai kapan? Sampai kita mendapati hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kajian kita tadi bahwa Al-Qur'an untuk sepanjang masa, dari cerita tadi mindset kita, pemikiran kita bahwa Allah memberikan teguran atau katakanlah pelajaran-pelajaran itu seperti pelajaran dalam cerita itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa hukuman Allah, sanksi Allah itu tidak seperti nabi-nabi yang lalu kita, seperti Nuh tenggelamkan bagi yang tidak taat sebagainya. Tapi ini ada proses, ada waktu dikemudiankan di akhirat nanti. Ini bagaimana? Iya. Salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan dihancurkan sebagaimana umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Seperti kaum Tsamud, kaum 'Ad yang hancur dari generasi pertama sampai generasi terakhir. Tidak ada kan keturunan bin Tsamud sekarang, enggak ada. Ya. Bin 'Ad sampai sekarang itu enggak ada. Kenapa? Karena mereka hancur dari generasi pertamanya sampai generasi terakhir. Tidak ada mereka menurunkan keturunan lagi. Hancur, mereka dibantai oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati bergelembangan dari mulai orang yang paling tua sampai orang yang paling muda. Tidak tersisa sama sekali keturunan mereka. Tidak ada yang bisa melarikan diri, ya, apalagi sampai ke Banjar. Tidak. Tidak ada kan bin Tsamud, enggak ada di sini. Bin 'Ad enggak ada. Ya. Tidak ada keturunan-keturunan. Nah, ini keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya umatnya tidak akan dihancurkan. Ya. Secara merata. Tetapi dirasakan kepada sebagian kecil, sebagian kecil, sebagian kecil saja. Seperti balak-balak musibah yang terjadi di tengah kaum muslim kan tidak dihancurkan secara merata. Beda dengan kaum-kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, ya, hancur secara merata. Itu tidak ada di zaman, dan itu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, bersyukur dan berterima kasihlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas doanya. Beliau pernah berdoa dengan 5 hal kalau tidak salah dalam hadisnya. Dan salah satu doa beliau, da'utu rabbi alla yuhlika ummati bisana. Aku berdoa kepada Allah agar Allah tidak menghancurkan umatku dengan kehancuran yang umum. Dan dari 5 doa tersebut dikabulkan oleh Allah 4. Ya. Dan akhir yang satu tidak dikabulkan kecuali nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keutamaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti kita kemudian asik masuk bermaksiat, ya. Meremehkan maksiat karena tidak mungkin dihancurkan seluruhnya, tidak mungkin. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup kiranya. Ada lagi yang lain? Oh ya, silakan. Masih semangat rupanya. Terima kasih. Ya. Pak Ustaz, tadi diceritakan bahwa kaum Tsamud dan kaum-kaum nabi lain yang dimusnahkan. Nah, yang dimusnahkan ini apa di hari akhirat, akhir nantinya itu akan sama dengan kita mendapat juga pembalasan, ataukah tamat sampai di situ saja sudah dimusnahkan? Sebab nabi, umat Nabi Muhammad, yeah, terkena pembalasannya. Iya, yeah, paham saya. Iya. Yeah. Nah, saya ingin bacakan hadis yang berkenaan dengan tadi. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Saya juga belum terlalu hafal hadisnya itu atau sering lupa tentang hadis itu. Coba perhatikan, An Tsauban radhiyallahu anhu, kalau saya ingin lagi baca berarti saya ingin menghafalnya. An Tsauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha zawaliyal ard faraitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membukakan untukku bumi, maka aku lihat utaranya dan barat, timurnya dan baratnya. Artinya nanti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala agama Islam ini untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menyebar, dan ini terbukti kan. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwaliya minha, dan sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya sebagaimana yang dibukakan untukku sampai timur dan barat, dan terbukti itu. Wa utiyat wa utitu al-kanzain al-ahmara wal aswad, dan aku diberikan dua harta simpanan, harta karun ya, harta simpanan. Saya jarang menyebutkan harta karun, harta simpanan. Ya, dua harta simpanan, yaitu yang merah dan hitam. Nanti ada penjelasan dari para ulama, harta simpanan merah dan hitam ini diantaranya emas dan perak. Ya, emas dan perak. Wa inni sa'altu rabbi, dan aku berdoa kepada Rabbku, li ummati, untuk umatku. Jarang loh nabi seperti ini. Maka bersyukur kita mempunyai nabi yang sangat penyayang. Ini bentuk ya penyayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti kapan-kapan saya juga ingin mengisi kajian dengan judul Nabi Penyayang, agar tambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan sesungguhnya aku memohon kepada Rabbku untuk umatku. Alla yuhlikaha bisanatin 'ammah, yaitu tidak dihancurkan dengan secara global menyeluruh. Wa alla yusallit 'alaihim aduan min siwa anfusihim fayastabihu baydatahum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan musuh kepada mereka sehingga mereka dihancurkan dari mulai akarnya sampai akhirnya. Artinya tidak mungkin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana permintaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, hancur dihancurkan oleh musuh seakar-akarnya. Itu enggak mungkin. Pasti ada yang akan diselamatkan oleh Allah dan akhirnya memperjuangkan Islam kembali. Ya. Kemudian wa inna rabbi qala ya Muhammad, sesungguhnya Rabbku berkata, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, sesungguhnya jika aku telah menakdirkan sebuah takdir, sesungguhnya itu tidak bisa ditolak. Wa inni a'taituka li ummati alla uhlikahum bisanatin 'ammah. Dan ini berarti merupakan takdir Allah, dikabulkan doa Rasulullah. Sesungguhnya aku memberikan kepada umatmu agar aku tidak menghancurkan mereka dengan kehancuran yang merata. Wa alla usallita alaihim aduan min siwa anfusihim yastabihu baydatahum. Dan aku tidak akan merangsekkan musuh-musuh umatmu terhadap diri mereka sampai dihancurkan dari akar-akarnya. Tidak mungkin itu terjadi. Jadi jangan takut, Allah akan menjaga umat ini. Allah akan menjaga umat ini. Sehancur-hancurnya apapun di Suriah, di Palestina, pasti masih ada. Ya, masih akan selalu ada. Maka jangan takut juga dalam, ini lisan saya sudah saya jaga-jaga, tapi tidak bisa. Jangan takut pula dalam perkara pemilihan umum seperti ini. Allah akan selalu menjaga. Ya. Ya, Allah akan selalu menjaga. Dan saya katakan kepada kaum muslim yang sedang mendengar kajian ini, juga hadir di sini, untuk perkara pemilu, maka saya sering mengatakan bahwasanya memilih agama, memilih pemimpin secara Islam itu dengan dua hal. Atau tiga, dua yang disyariatkan, satu yang tidak disyariatkan. Tapi kalau yang satu ini pun terjadi, maka kita harus tetap taat. Yang pertama, memilihnya yaitu dengan cara istikhlaf. Istikhlaf artinya pemimpin sebelumnya memilih penggantinya dengan langsung. Dia sendiri yang memilih. Seperti kejadian kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Umar bin Khattab. Dan juga secara isyarat sebenarnya Muhammad SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq. Karena beberapa kali Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat bahwasanya pemimpin sholat ketika beliau sakit Abu Bakar As-Siddiq. Memberikan isyarat meskipun secara tidak langsung bahwasanya pemimpin setelah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu diganti oleh Umar. Umar melakukan cara kepemimpinan yang kedua yang sesuai dengan Islam, yaitu dengan cara syura. Syura di sini adalah misalkan ada sebuah negara, dikumpulkan orang-orang pemuka-pemuka dari daerah-daerah di negara tersebut. Mereka berkumpul, kemudian mereka memilih pemimpin. Jadi bukan semua orang, tapi benar-benar orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Ahli agama, ahli politik, ahli ekonomi, ahli ini, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengumpulkan 6 orang dari pemuka sahabat sehingga memilih siapa yang paling pantas. Dan di antara 6 orang tersebut adalah Utsman bin Affan. Ini makanya majlis permusyawaratan itu sebenarnya adalah sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau di Arab Saudi ada majlis syura, kalau di sini ada majlis permusyawaratan. Ya, cuma orang-orangnya harus benar-benar yang kompeten di dalamnya, yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli agama, ya, ahli ilmu. Bukan orang-orang yang tidak faham sholat, wudhu aja gak faham, gimana mau jadi majlis syura. Saya baru kemarin mendengar Ustaz Yazid ngomong tentang politik. Kata beliau, mau masuk ke politik, ke parlemen, wudhu aja gak bisa. Keras beliau itu memang, ya. Tetapi kerasnya itu hikmah, itu yang kita suka dari beliau. Wudu aja gak bisa mau ngurus orang. Ya ngurus diri sendiri dulu. Gimana mau jadi majelis permusyawaratan kalau masalah bersuci saja tidak bisa. Ya. Jangankan masalah yang besar-besar, masalah yang kecil-kecil saja tidak bisa. Ini para ikhwah sekalian dirahmati Allah. Yang pantas itu sebenarnya yang jadi majelis pemusyawaratan, yang jadi majelis-majelis syura itu orang-orang yang luar biasa. Kalau di sana di Arab Saudi yang jadi majelis syura adalah orang yang berilmu, hakim tertinggi. Orang berilmu. Ya. Minimal profesor dan ahli agama, bukan sekedar titel yang bertitel kemudian tidak, tetapi ahli agama, profesornya, profesor dalam bahasa Arab itu ustad. Jadi saya ini sebenarnya dipanggil profesor sebenarnya, karena profesor itu sebenarnya ustad dalam bahasa Arab. Ustad dalam agama, dia profesor dalam agama, ya itu yang diberhak untuk, bukan sembarangan orang, ya tukang ramal jadi majelis syura, gimana ini? Dukun jadi majelis syura. Gimana akhirnya bingung masyarakatnya, ya. Nah itu yang kedua caranya. Jadi yang pertama apa, istikhlaf namanya, menunjuk langsung. Yang kedua apa, majelis syura. Ini yang disebut. Yang ketiga, ini tidak disyariatkan, akan tetapi jika sudah jadi pemimpin dengan cara yang ketiga ini, maka harus taat kita, yaitu dengan cara memberontak seperti yang dilakukan oleh kaum Khawarij, ya, setelah mereka menggulingkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka akhirnya mereka menunjuk kepada Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin, dipaksa pada waktu itu. Nah, akhirnya harus taat kaum muslim atas kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ya, itu pun ya yang ketiga ini tercela, tidak disyariatkan. Cuma saya berbicara ketika dampaknya terjadi. Kalau sudah dapat, ya, misalkan rakyatnya menggulingkan presidennya, kemudian naik yang satu, ya, maka ini harus ditaati, harus ditaati. Nah, ini cara tiga, yang dua disyariatkan, tiga disyariatkan, tetapi dampaknya seluruhnya harus ditaati. Kemudian memberontak itu sangat tercela dalam Islam, sangat tercela, dosa besar, dan disebut dengan kilabun nar. Anjing-anjing neraka nanti pada hari kiamat. Itu tiga itu cara yang disyariatkan dalam, dua cara yang disyariatkan dalam Islam. Satunya tidak disyariatkan. Sedangkan yang terjadi sekarang, kita masuk ke dalam sebuah sistem, yaitu demokrasi. Maka bagaimana Ustaz ketika kita menghadapi pemilu seperti ini? Maka saya katakan, satu, Allah akan selalu menjaga agamanya. Sedangkan spekulasi bahwasanya kalau si fulan memimpin nanti menteri agamanya orang Syiah, kalau si fulan memimpin wakilnya Nasrani, kalau si fulan memimpin maka begini spekulasi. Apalagi di zaman seperti sekarang terjadi, harus menciptakan presiden Artinya image-image baik untuk setiap partainya. Itu wajar. Itu. Maka yakini kita sebagai seorang muslim, jangan sampai kita luluh keyakinan kita bahwasanya Allah tetap akan menolong agamanya. Dalilnya seperti ini. Ya, tidak mungkin Allah menghancurkan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dari mulai akhir sampai akar-akarnya enggak mungkin. Pasti ada. La tazalu ta'ifatun min ummati zahidina 'alal haq la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Tidak masih akan ada selalu umat sekelompok dari umatku yang senantiasa memperjuangkan kebenaran. Memperjuangkan apa? Kebenaran. Mereka tidak takut orang-orang yang menyelisih mereka ataupun orang-orang yang menghina mereka, menghujat mereka. Yang kedua, sikap kita bagaimana tentang mencoblos, Ustaz? Maka yang kedua sikap kita yaitu perkara demokrasi kita harus benci. Kenapa? Karena itu adalah warisan dari orang-orang kafir. Ya, orang muslim harus membencinya. Yang ketiga, adapun masalah mencoblos, maka saya katakan, siapa yang mampu untuk memilih yang benar, maka silahkan dia untuk memilih. Siapa yang mampu untuk memilih yang baik dari calon-calon yang ada, baik calon legislatif ataupun calon yudikatif nantinya, silahkan dia untuk memilih. Ya, siapa yang bisa memilih. Yang tidak bisa memilih, jangan dipaksakan untuk memilih. Tidak bisa memilih, jangan dipaksain. Ya, saya yang tidak bisa memilih, saya yang tidak bisa mengetahui mana caleg yang bagus, mana presiden yang bagus, jangan dipaksakan. Ya, dan ini hak seorang muslim dan seorang warga negara untuk memilih atau tidak memilih. Kenapa? Karena kalau dia dipaksakan untuk memilih, dia akan berbuat dengan sesuatu tanpa ilmu, dan ini tercela. Ya, berbuat sesuatu tanpa ilmu dan itu tercela. Maka silahkan siapa yang bisa memilih. Yang keempat nasihat saya, ini kenapa saya sebutkan seperti ini, karena ya sering sekali ditanya. Mudah-mudahan dengan ini penjelasan lebih jelas. Yang keempat nasihat saya, semua yang kita lakukan baik nyoblos atau tidak nyoblos itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa mallahu bighafirin amma ta'mal. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Allah tidak pernah lalai. Baik yang nyoblos ataupun tidak nyoblos akan ditanya oleh Allah. Dan subhanallah, sekaliber Abu Dzar Al-Ghifari yang minas sabiqinal awwalin, ketika ditanya oleh ketika disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau minta kepemimpinan, maka beliau mengatakan, ya Abu Dzar, innaka dhaif. Wahai Abu Dzar, engkau lemah. Wa innaha satakunu hasratun wa nadama. Sesungguhnya kepemimpinan tersebut akan menjadi kemalangan dan kerugian nanti pada hari kiamat. Maka hati-hati. Ya, hati-hati yang mengubar janji pada saat-saat sekarang. Wallahu a'lam, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.